sebuah negara, pejabat tinggi selalu menjadi ekstra. Kemanapun dia pergi, harus dikawal. Itu menjadi ukuran protokoler. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pengawalannya, celakanya. Semakin jauh pula jaraknya dari rakyat yang ada. Sehingga membuat banyak orang lupa dan berpikir mereka adalah penguasa. Padahal mereka hanyalah pemerintah yang mendapat mandat. Dari siapa? Itu kata tanya yang menarik. Rakyat. Rakyatlah yang sejatinya memberikan kepercayaan. Sehingga dipilihlah orang untuk menjadi pemimpin di antara mereka semua. Kesepakatan yang didapatkan seharusnya dihargai. Kepercayaan yang diberikan seharusnya diwujudkan. Sehingga pemerintah yang bijak dan benar adalah pemerintah yang mensejahterakan rakyatnya. Bukan pemerintah yang gila fasilitas dan terus melengkapi dirinya. Yang ribut dengan ukuran-ukuran dan urusan protokoler. Dan selalu membuatnya menjadi urusan utama dalam tugas-tugasnya. Rakyat itu kekuatan utama. Rakyat harus diperhatikan, rakyat harus dihargai. Rakyat punya suara, bisa mengangkat dan menurunkan. Semoga orang bijak memperhatikannya. Karena itu, rakyat pun harus tahu menempatkan dirinya sebagai pemilik kekuasaan sejati dari sebuah negara. Rakyat harus pandai menilai kepada siapa kepercayaan diberikannya. Supaya jangan salah pilih dan akhirnya hanya menimbulkan duka. Pilih yang tepat supaya Anda bisa menikmati kebahagiaan yang hebat. Nah, jadilah rakyat yang pandai. Semoga pemerintah menyadari betapa rakyat adalah kekuatan sejati, penguasa sejati, pemilik negeri.